Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita membahas tentang masalah salam. Tentang apa kemarin kita bahas? Makna salam, kemudian konsekuensi dari salam. Sebagaimana yang kita janjikan kemarin, hari ini kita akan membahas tentang adab salam, etika yang berkenaan dengan salam. Namun sebelum kita membahas itu, alangkah baiknya kita membahas tentang hukum salam. Jadi salam itu hukumnya wajib atau sunnah? Kita belajar wajib atau sunnah untuk apa? Kalau tahu sunnah terus sebagian orang begitu tahu sunnah, lah sunaikih, sehingga banyak orang beralasan kenapa enggak sholat jamaah di masjid, sunaikih. Padahal memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum sholat berjamaah di masjid, itu betul ya. Sebagian ulama mengatakan sunnah, terutama ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan syarat sah sholat. Kalau syarat sah sholat berarti, kalau jenengan sholat di rumah tanpa halangan, enggak sah. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah sekarang bukan saatnya kita membahas ini hukumnya apa yang kuat. Akan tetapi kalaupun kita katakan wis hukumnya sunnah, terus sunnah itu diadakan di dalam agama kita untuk kita lomba-lomba melakukan atau berlomba-lomba meninggalkan? Nah ini kenyataannya sekarang orang berlomba-lomba untuk meninggalkan dengan alasan sunnah. Nah sekarang kita belajar salam, hukumnya wajib atau sunnah itu untuk apa? Untuk memotivasi kita mengamalkannya. Ya. Secara garis besar, ya, hukum salam itu terbagi menjadi dua. Ada hukum memulai mengucapkan salam, sama hukum menjawab salam. Bisa dipahami bedanya mulai sama jawab? Bisa. Mulai itu begitu ketemu jenengan ucapkan, berarti jenengan yang memulai. Lawan panjenengan berarti dia menjawab. Ya. Jadi secara garis besar para ulama kita membagi hukum salam, ada hukum mengucapkan, yakni memulai, mengawali untuk mengucapkan, dan ada hukum menjawabnya. Adapun hukum mengucapkannya, mengawali salam, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ijma' para ulama bahwa mengawali salam itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi ketika panjenengan pertama kali ketemu sama orang, kemudian panjenengan mengawalinya, mengawali pertemuan itu sebelum ngobrol yang lain-lain, panjenengan mengawalinya dengan salam, itu hukumnya sunnah berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama, dan ijma' itu dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Berarti selesai pembahasan tentang hukum memulai mengucapkan salam. Berarti kalau misalnya panjenengan ketemu sama saudara panjenengan, kemudian panjenengan tidak mengawalinya dengan salam, dosa atau tidak? Tidak dosa. Tapi panjenengan kehilangan pahala. Ya, karena sunnah itu dianjurkan untuk diamalkan. Kalau misalnya enggak diamalkan, ya enggak dosa. Sebagaimana panjenengan enggak puasa Senin, Kamis. Sebagaimana panjenengan enggak sholat qobliyah, enggak dosa. Tapi panjenengan terlewat untuk mendapatkan pahala. Ini hukum memulai mengucapkan salam. Hukum yang kedua adalah hukum menjawab. Ya. Yeah. Para ulama kita menjelaskan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam, kalau menjawab itu hukumnya wajib. Berarti kalau sudah ada orang yang mengucapkan salam kepada panjenengan, kemudian panjenengan diem saja, berarti dosa. Karena meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Wajib itu istilah lainnya apa? Fardu. Istilah lainnya fardu. Walaupun ada sebagian ulama yang membedakan antara wajib dengan fardu, akan tetapi tidak sedikit ulama yang mengatakan wajib ya sama dengan fardu. Fardu itu ada berapa? Ada dua. Fardu ain sama fardu kifayah. Ini yang mana ini? Yang fardu ain apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Di sini ada yang bilang fardu ain. Berarti ada perbedaan pendapat di antara para ulama di masjid. Ya fardu ain, ya fardu kifayah. Piye to Ustaz? Sebentar, sebelum kita bicara tentang fardu ain, fardu kifayah, apa sih bedanya fardu ain sama fardu kifayah? Fardu ain itu masing-masing dari kita harus melakukannya. Itu fardu ain. Kalau fardu kifayah maksudnya adalah kalau sudah ada yang menjalankan, maka kewajiban itu gugur atas sisanya. Contoh dakwah. Dakwah hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Berarti kalau saya sudah dakwah jenengan sudah enggak dosa kalau enggak dakwah. Tapi bukan berarti panjenengan tidak dianjurkan. Jadi yang gugur itu cuma apanya? Cuma kewajibannya. Tapi tetap disunahkan enggak? Disunahkan. Kalau punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu malah nanti bahaya nanti malah. Itu bedanya antara fardu ain sama fardu kifayah. Contoh yang lain yang disebutkan oleh ahli fikih adalah sholat jenazah. Sholat apa? Jenazah. Jadi kalau ada orang meninggal di kampung jenengan, ya muslim, kok sudah ada satu saja yang nyolati, berarti yang lainnya sudah gugur kewajibannya, walaupun tetap dianjurkan. Tapi kalau misalnya cuma satu orang yang nyolati, sisanya enggak nyolati semua, sisanya itu enggak dosa karena sudah terwakili oleh satu orang ini. Nah sekarang menjawab salam itu kadang hukumnya fardu ain, kadang hukumnya fardu kifayah. Kapan fardu ain, kapan fardu kifayah? Fardu ain itu ketika kita sendirian. Ketika kita sendirian. Contohnya panjenengan ketemu sama orang lain. Ketemu tidak ada orang lain. Tidak ada orang ketiga, cuma berdua saja. Maka saat itu kalau teman panjenengan sudah mengucapkan assalamualaikum, maka saat itu panjenengan wajib untuk menjawabnya. Kalau panjenengan tidak jawab, maka panjenengan berdosa. Ini kalau sendirian, maka hukumnya fardu ain. Nah, kalau orangnya banyak, misalnya saya ketemu sama jamaah sekalian, banyak yang hadir, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka saat itu hukumnya fardu kifayah bagi jenengan untuk menjawab. Berarti kalau misalnya sudah ada satu yang menjawab, yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Artinya kalau cuma satu yang jawab, yang lainnya enggak jawab, yang lainnya enggak dosa karena sudah diterwakili oleh satu orang ini. Tapi ya jaga kebangetan kayak gue. Jangan-jangan besok saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil, perwakilan ustaz yang sih jawab. Ya bukan kayak gitu maksudnya, ya. Ini kita lagi bicara dosa atau tidak. Sekali lagi, ketika dikatakan gugur kewajiban. Jadi yang gugur apanya? Kewajibannya. Bukan gugur disunahkan, enggak. Tetap disunahkan buat yang lainnya. Cuman kalau yang lainnya enggak jawab, sudah ada yang jawab satu orang, maka yang lainnya tidak berdosa. Dalilnya apa itu Ustaz? Dalilnya apa? Membedakan antara satu dengan dua atau satu dengan rombongan. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Arnaut, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum." Kalau ada sekelompok orang lewat, misalnya panjenengan lewat, ya rombongan, katakanlah panjenengan mau manjat gunung misalnya. Manjat gunung ada berangkat berapa orang bisa manjat gunung? 10 orang. Kalau panjenengan 10 orang jalan melewati rumah yang ada di pinggir jalan, di situ ada orang sedang nyapu, maka satu orang dari panjenengan andaikan sudah mengucapkan salam, maka sebenarnya sudah cukup. Jadi tidak harus 10 orangnya mengucapkan salam, tidak harus. Walaupun kalau mengucapkan semuanya ya bagus-bagus saja, tapi jangan ngageti. Ya kadang-kadang mbah-mbah lagi nyapu gitu kan, 10 orang, assalamualaikum. Kaget. Jadi satu orang sebenarnya sudah cukup. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada rombongan lewat, kalau ada satu orang dari rombongan itu mengucapkan salam, maka sebenarnya sudah cukup. Nah, buat yang jawab, Nabi SAW mengatakan, وَيُجَزِّئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ. Kalau misalnya rombongan yang mengucapkan satu, ternyata yang duduk juga rombongan. Misalnya nih, 10 orang lewat orang-orang lagi pada duduk-duduk di mana? Di pos kamling. Lagi pada apa biasanya duduk pos kamling? Gaple. Lagi ngaji. Wah, masya Allah. Gue pos kamling nanti gue. Ya mungkin. Mungkin saja. Siapa bilang gak mungkin? Mungkin. Walaupun insya Allah kita optimis. Ya. Kalau misalnya ada rombongan lewat mengucapkan satu, sedangkan yang disalami itu rombongan juga, ada 5 orang di situ, Nabi SAW mengatakan, yujzi'u anil julusi an yarudda ahaduhum. Satu orang menjawab sudah cukup. dalam arti sudah mewakili yang lainnya. Syukur-syukur yang lainnya juga ikut jawab. Hukum. Ini hukum apa? Salam. Berarti kita ulangi, hukum salam itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Pertama hukum memulai, yang kedua hukum menjawab. Hukum memulai apa? Sunnah berdasarkan ijma' para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah. Adapun menjawab salam, maka bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Fardu ain kalau sendirian, fardu kifayah kalau bareng-bareng. Sudah selesai pembahasan tentang hukum salam. Sekarang kita mengawali pembahasan tentang etika salam, adab salam. Etika salam banyak, ya. Adab tentang salam banyak. Gak tahu berapa pertemuan kita akan memanfaatkan pengajian ini untuk membahas tentang etika. Saya baca salah satu buku, di situ disebutkan ada sekian belas, 18 kalau gak salah adab. Dan di buku lain ada lagi. Malam ini kita akan bahas 3 saja insya Allah kalau waktunya cukup. Ya, nanti berikut-berikutnya akan kita akan bahas, entah kita dapat berapa ya, sedapatnya umur lah insya Allah. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang pertama. Adab yang pertama dari adab salam adalah sangat dianjurkan menebarkan salam. Ini adab yang pertama. Sangat dianjurkan menebarkan salam. Nanti kita akan jelaskan menebarkan salam itu maknanya apa. Kenapa? Karena salam itu syiar. Salam adalah syiar. Makanya kalau dimanapun wilayah, di situ orangnya rajin salam, biasanya rukun-rukun. Karena Nabi sudah saya bawakan hadis dari Nabi SAW yang mengatakan, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan yang kalau kalian praktekkan akan terjadi saling mencintai di antara kalian? Maka Nabi kemudian mengatakan, afshus salama bainakum. Artinya, tebarkanlah salam di antara kalian. Sehingga kalau misalnya kita menemui suatu wilayah, di situ orangnya saling iri, saling dengki, perhatikan. Kalau ketemu pada enggak, salam. Makanya di dalam agama kita, menebarkan salam itu sangat dianjurkan. Sehingga Nabi kita SAW menyebutkan bahwa dengan menebarkan salam ini kita akan masuk surga. Yeah. Kita akan masuk surga dijanjikan oleh Nabi kita SAW. Makanya jangan pernah meremehkan yang namanya salam. Yeah. Salam itu walaupun kelihatannya remeh, tapi salah satu amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih dari Abdullah ibnu Salam. Abdullah ibnu Salam, kebetulan sekali kok namanya Abdullah bin Salam. Ya, bapaknya namanya Salam. Abdullah bin Salam ini adalah seorang Yahudi aslinya. Jadi bukan masuk Islam sejak lahir. Akan tetapi dia ini seorang Yahudi. Beliau bercerita, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata injafalan nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari mana Rasulullah hijrah? Dari Mekah ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, orang-orang yang ada di Madinah berbondong-bondong. Bahkan diceritakan bahwa mereka itu sudah nunggu berhari-hari. Karena berita tentang kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah itu sudah sampai ke mereka. Sehingga mereka nunggu. Ya, belum ada SMS saat itu kan. Pokoknya nunggu aja. Nunggu sampai nanti. Nah begitu berapa hari kelihatan, langsung Rasulullah SAW datang. Ja'a Rasulullah SAW, Rasulullah SAW datang. Injafalan nasu ilaihi. Orang-orang itu pada berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu di kota Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Selain kaum muslimin. Di antara tokohnya adalah Abdullah ibnu Salam. Beliau bercerita, "Faji'tu finnasi li'anzura ilaihi." Maka aku pun nyelip di antara orang-orang yang berbondong-bondong itu. Saya pengin tahu mana sih Rasulullah SAW. Kok sedemikian hebatnya sambutan dari orang-orang ini. Saya pengin tahu. Dan Abdullah bin Salam belum melihat wajah Nabi sebelumnya. Cuma apa? Cuma dengar-dengar saja. Sudah. Falamma stabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Begitu saya melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu saya lihat roman mukanya, raut mukanya, saya langsung tahu ini bukan orang sembarangan. Ini bukan wajahnya seorang pendusta. Karena tersebar isu bahwa Nabi ini tukang bohong. Akan tetapi antara isu dengan realita gak ketemu. Karena ini wajah. Ini bukan wajahnya orang tukang bohong. Wajahnya tukang bohong itu gimana Ustaz? Gak tahu ya. Ada yang mau jadi contoh? Kayaknya di sini jujur-jujur kayaknya. Jadi subhanallah gak bisa ditipu. Kebersihan wajah itu tidak bisa ditipu dengan V apa? Di salon itu V apa? Facial ya? Nyora tahu sih, orang ngerti. Ya, gak bisa ditipu dengan facial. Ya. Dan juga gak bisa ditipu dengan kiwonge putih, ganteng, terus jadi apik. Makanya kadang-kadang kita ngelihat orang hitam, ya. Kemudian nggak terlalu ganteng, itu bahasa lembutnya dari orang pati yang ganteng, ya. Tapi kalau kita lihat tuh enak gitu ya, seneng kita ngelihatnya. Tapi sebaliknya kadang-kadang ada orang ganteng, nah dideleng nyenebaken, nggak bisa ditipu ya. Jamaah sekalian kemarin nggak bisa ditipu. Apalagi orang-orang yang punya firasah. Firasah itu firasat. Nabi SAW mengatakan, ittaqu firasatal mu'min. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, disebutkan dalam sebuah hadis, hati-hatilah kalian dari firasatnya seorang mu'min. Jadi firasatnya mu'min itu tajam. Bukan karena dia dukun. Bukan karena dia dukun peramal, bukan. Tapi karena dia dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala penglihatan yang tajam. Karena mata dia itu selalu digunakan untuk sesuatu yang positif. Makanya orang yang matanya digunakan untuk melihat sesuatu yang jelek-jelek, pandangannya tumpul. Gampang dilomboni wong. Ya, kalau ketemu sama orang pertama kali belum bisa membaca ini orang jujur apa pembohong. Karena sekarang ini dengan tutur kata yang manis, ya, kadang-kadang orang tertipu. Kadang apalagi kalau dia jualan. Nuhun sewu ya, ini kalau di sini ada sales ya, nggak mesti, nggak semua sales kayak gitu, nggak semuanya kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada ini bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit gitu loh. Kalau sudah, masya Allah, kalau sudah promosi, kalau orang itu gak punya pengalaman, itu langsung terjerat gitu. Nah ini kalau orang matanya itu digunakan untuk melihat sesuatu yang jelek-jelek, ya, melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat, ya. Kalau ngelihat filmnya yang XXXXX, kalau buka internet yang dibuka yang jelek-jelek, itu matanya tumpul itu. Dan kalau udah matanya tumpul, gue maca Quran, bebek. tandane kepada Ustaz nembe maca selembar akeh temen nembe maca setengah lembar wis apa? Sanggup. Maca koran kepada 30 koran sih berapa halaman? Saya enggak langganan ya. Berapa halaman? 32, 36 halaman bolak-balik orang ngop-ngop. Jadi Abdullah ibn Salam ini begitu melihat wajah Rasul SAW, dia langsung, wah ini bukan wajah sembarangan. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qal. Dan ungkapan pertama kali yang saya ingat yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika sampai di kota Madinah, apa ungkapan Nabi pertama kali? Ungkapan yang pertama kali mestikan ungkapan yang penting, makanya diawali, makanya dimulai oleh Nabi untuk mengucapkannya. Ungkapan yang pertama kali saya dengar dari Nabi SAW, ya ayuhan nas, apa artinya? Wahai para manusia, afshus salam. Lihat, nasihat pertama kali, tebarkanlah salam. Belum ngapa-ngapain Nabi SAW. Ya, belum ngapa-ngapain. Kalau kita kan datang kan leleh disit, ngopi disit. Ya. Nabi belum ngapa-ngapain. Pertama kali Nabi SAW, beliau mengucapkan, ayuhan nas, wahai para manusia, sebarkanlah salam. Pertama. Yang kedua, wa at'imut ta'am, sering-seringlah kasih makanan kepada orang lain. Sering apa enggak panjenengan? Sering. Sing wis arep mambu daripada dibuang, bukan itu maksudnya. Jadi kalau kita punya makanan cepat-cepat bagi. Bagi sama orang, bagi. At'imut ta'am, kasih makanan sama orang lain. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Aja nganti muslim kesannya apa? Medit. Dan nun sewu kadang-kadang bukan hanya muslim. Nun sewu ini gila, kaji. Sehingga ada istilah kaji, medit. Ini memalukan ini, jangan sampai. Mari kita jadikan kaji, apa Pak, perlaikan medit. Kaji dermawan, kaji loman. Nah, masya Allah itu. Ya. At'imut ta'am, kasih makan. Kemudian beliau yang ketiga beliau katakan apa? Wasallu wannasuniyam. Salat malamlah kalian ketika orang-orang lagi pada tidur. Ketika orang-orang lagi pada tidur. Yakni maksudnya salat malam, salat tahajud. Yang lainnya kan lagi pada tidur. Berarti ini bukan hanya sekedar salat lima waktu saja. Seorang muslim kalau bisa dianjurkan sekali setelah sholat lima waktunya beres, kemudian ketika orang-orang pada tidur, dia sempatkan untuk bangun malam. Berapa nasihat ini? Tiga nasihat. Bagus sekali ini. Semuanya akhirnya M. Afshus salam. M. Ya. Kemudian apa? At'imut ta'am. M lagi. Dah. Yang ketiga apa tadi? Wasallu wannasu niyam. M kan? 3M. Ganjarannya apa? Tadkhulunal jannata bisalam. Kalian bakalan masuk surga dengan penuh kedamaian. Ini salah satu keindahan hadis Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi seperti itu. Ya, jadi ketika berbicara itu belakangnya itu disamakan. Ini dalam bahasa Indonesia apa ya namanya ya? Apa? Sajak. Ya, sajak ya. Tapi yang penting bukan sajaknya, yang penting ganjarannya itu loh. Jadi kalau orang pengen masuk surga dengan kedamaian, diawali dengan salam, menebarkan salam. Kemudian kasih makan sama sholat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasannya sekedar baik sama tetangga itu belum cukup kalau belum sholat. Kan sebagian orang kan jadi ngora sholat sih penting tulis rawung karo tanggane. Gue ngapa sholat tapi ora serawung karo tanggane. bukan gua ngapa sholat. Ya. Dua-duanya harus kita tunaikan. Kan kita sudah belajar. Ada haknya Allah, ada haknya manusia. Sholatnya oke. Hubungan dengan manusia juga oke. Inilah yang diajarkan sama Rasul SAW. Pertama kali beliau datang, langsung diajarkan hablum minallah sama hablum minannas. Apa ganjarannya? Masuk surga. Sudah. Jadi menebarkan salam itu bakalan mengantarkan orang kemana? Surga. Menebarkan salam itu apa, Ustaz? Tadi kan sudah kita janjikan. Menebarkan salam itu maksudnya apa? Menebarkan salam diantara maknanya adalah kita mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Jadi panjenengan ketemu sama orang kenal atau tidak, ya, maka ucapkanlah salam. Itu maksud dari menebarkan salam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair." Pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya, "Wahai Rasul, ajaran Islam apakah yang bagus, wahai Rasul? Yang paling baik itu yang seperti apa, wahai Rasul?" Maka beliau SAW menjawab, "Tut'imut ta'am," kasih makan sama orang lain, "wa taqra'us salam," dan ucapkanlah salam, "ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal, hadis riwayat Bukhari. Kalau kita biasanya sama yang kenal-kenal saja. Itu pun juga kadang-kadang enggak. Buktinya sama istrinya aja enggak salam. Gimana? Sudah praktek belum kemarin? Keluar terus ketemu sama istri salam. Sudah? Alhamdulillah. Priwe, bojone. Kaget apa orang? Kalau istrinya ngaji enggak kaget. Makanya kalau ngaji itu ajak istri yang sudah punya istri. Kalau enggak punya istri jangan ajak istrinya orang. Udah. Ini arti dari menebarkan salam. Jadi yang pertama adabnya sangat dianjurkan untuk menebarkan salam. Adab yang kedua, bersegera untuk mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu sama orang itu cepet-cepetan salam. Karena ada sebagian orang kalau ketemu itu bukan cepet-cepetan tapi saling menunggu. Enten-entenan. Oke, siapa jajal? Sing arep salam disit. Nyong tuli luwi suki. Tuli kono sing salam. Nyong tuli luwi tua. Nyong tuli luwi apalagi? Pinter. Nyong tuli. Bola balik tuli. Saya kan lebih ini. Ini penyakit-penyakit ini. Ya. Yang betul adalah cepat-cepat. Ustaz, kenapa sih kalau orang itu ketemu suka gengsi untuk memulai salam? Ya mungkin karena tadi merasa lebih pintar, merasa lebih tua, merasa lebih pejabat, merasa lebih ini, ya. Atau mungkin belum tahu pahalanya. Nah, kalau kita husnudzonnya itu dia belum tahu pahalanya. Pahalanya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan, ya. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bisalam?" Wahai Rasul, ada dua orang. Ada dua orang ketemu. Ada dua orang berpapasan. Siapakah di antara kedua orang itu yang memulai salam? Jadi di antara dua orang itu siapa yang seharusnya, yang seyogianya memulai salam? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aulahuma billah." Sebagian ulama menafsirkan yang memulai salam adalah orang yang lebih dekat dengan rahmat Allah. Dialah yang akan memulai dengan salam. Ulama yang lain menafsirkan, yang akan memulai salam adalah orang yang lebih patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti siapapun yang lebih cepat mengucapkan salam ketika ketemu dengan temannya atau saudaranya, maka rahmat Allah akan tercurah kepada orang tersebut. Gimana? Mau enggak? Mau. Makanya ketika ketemu, cepat-cepatlah ucapkan salam. Jangan saling menunggu, ajan ten-tenan. Ya. Walaupun mungkin usia kita lebih tua dibandingkan orang yang kita salami. Apakah aib kalau misalnya seorang bapak ketemu sama anaknya, dia yang mengucapkan salam duluan? Apakah aib? Enggak. Justru itu bagian dari pendidikan untuk anak. Bentuk pembiasaan seorang bapak kepada anaknya. Nah, kalau bicara etika, kan kita pernah dengar ya, katanya yang lebih muda suruh salam duluan. Yang jalan, salam kepada yang duduk. Yang lebih banyak, apa yang lebih sedikit? Yang lebih sedikit, salam kepada yang lebih banyak. Itu etikanya seperti itu. Afdolnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belajar etika, seharusnya kita ajari anak kita untuk mengucapkan salam kepada bapaknya. Lah, tapi kalau misalnya anak kita ketemu kita enggak salam-salam. Ya. Kita ajari anak kita itu. Kita awali salam. Assalamualaikum. Kemudian anak kita jawab. Setelah anak kita jawab, kita ajarkan, "Nak, besok-besok itu kalau ketemu sama bapak, sebaiknya yang salam duluan siapa? Kamu." Yang muda kepada yang tua. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Yusallimu shaghiru 'alal kabir." Yang kecil nyalami yang besar. Yang muda nyalami yang tua. Ada sebagian ulama menafsirkan bukan hanya muda usia, tapi juga muda apa selain muda usia, muda apa? Muda ilmu. Muda ilmu. Berarti jamaah kepada siapa? Ustaz, ya ora kudu lah. Santri kepada kiainya. Ini yusallimu shaghir al kabir wal maru alal qa'id. Orang yang jalan salam kepada yang duduk. Panjenengan pakai motor ya. Kemudian lihat ada orang, mungkin ya entah panjenengan kenal atau tidak, hanya ucapkan salam. Enggak dengar Ustaz. Ya mungkin saya lagi naik mobil. Terus gimana Ustaz? Masa meng gitu. Tanda gitu. Bukan. Ya kalau memang dia enggak dengar, panjenengan bisa din. Assalamualaikum. Tapi orang kurdin tok, karena jawabnya ke priwe. Dia lagi nyapu din ke gimana? Jadi yang jawab salam, waalaikumsalam. Ya. Din ya. Assalamualaikum. Walaupun kita enggak kenal. Walaupun kita enggak kenal, dan itu akan menumbuhkan perasaan sayang. Saya berapa kali sama adik ya, sama adik. Biasanya adik bawa mobil, adik ipar bawa mobil. Lewat gitu kan. Kemudian lihat ada orang pinggir jalan, adik mantuk. Ya, mantuk. Terus sana juga apa? Mantuk. Saya tanya, "Siapa sih, Dek?" "Embu, jadi." "Kok dia mantuk?" "Ya, namanya coba bayangkan, jenengan dipantui." Ada orang mantuk sama jenengan. Masa jenengan mau kayak gini? Orang nana, Bu. Walaupun kita enggak kenal, tapi lihat apa perasaan hati. Kalau jenengan disapa di orang mantuk sama jenengan, walaupun jenengan enggak kenal, kesannya positif atau negatif? Positif. Apalagi kalau misalnya mantuk sambil salam, assalamualaikum. Saya yakin nih, akan jarang orang mengatakan waalaikumsalam. Kok sih sapa? Kecuali orang yang enggak punya perasaan. Kecuali orang yang gak punya perasaan, itu baru. Tapi kalau umumnya orang, apalagi kita orang Jawa ya, itu kalau ada orang salam, waalaikumsalam, dia senyum, kita senyum juga ya. Tapi kalau ada orang cemberut sama kita, biasanya kita juga cemberut sama dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Aulahuma billah." Ya. Jadi orang yang paling dekat dengan rahmat Allah, dialah yang akan memulai salam, walaupun anjurannya yang jalan kepada yang duduk. Kemudian Nabi menambahkan, wal qalilu alal kathir, yang sedikit salam kepada yang banyak. Jadi kalau misalnya ada satu orang ketemu sama 10 orang rombongan, seharusnya yang salam duluan yang sedikit, yang satu orang. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, ditambahkan yusallimul farisu alal mashi, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Wal mashi alal qaim, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang sedang berdiri. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Kita sudah menyampaikan berapa adab tadi? Dua. Yang pertama apa tadi? Sangat dianjurkan untuk menebarkan salam. Yang kedua, segeralah untuk mengucapkan salam. Adab yang ketiga, berusahalah menggunakan redaksi salam yang lebih sempurna. Ini adab yang ketiga. Berusahalah untuk menggunakan redaksi salam yang lebih sempurna. Kenapa Ustadz? Karena semakin sempurna redaksi salam yang kita pakai, maka pahalanya akan semakin besar. Makanya kan salam kan ada yang paling pendek apa? Assalamualaikum. Di atasnya lagi Assalamualaikum warahmatullah. Di atasnya lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya apa? Kalau semakin lengkap maka akan semakin besar pahalanya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu saat ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengucapkan assalamu alaikum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, beliau mengatakan ashrun. Beliau mengatakan ashrun. Ashrun itu artinya 10. Apa nih sing 10? Pahalane. Lumayan Ustaz bisa oleh 10 iki. Enggak. Imran Ibn Husain melanjutkan, thumma jaa'a akhar faqal. Kemudian datang lagi orang lain dan mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullah. Kalau yang pertama apa tadi? Assalamualaikum. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau mengatakan ishrun. Apa ishrun? 20. Apa nih sing 20? Pahalanya. Faja'a akhar. Datang lagi orang yang ketiga, faqal. Kemudian dia mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau mengatakan thalathun. Berapa? 30. Milih ndi? Panjenengan dikasih duit 10 juta kalau 30 juta, milih ndi? Wah, 10 juta sapalah. Kerja digaji sebulan 10 juta sama 30 juta, milih ndi? Yang ngasih pilihan siapa? Duit saja kita tuh berlomba-lomba. Ini pahala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat kita enggak mungkin bisa nambah. Satu pun enggak mungkin bisa nambah. Ini 30. Sebagian orang salam ASS. ASS WRWB. Apa ASS WRWB iki? Mengirit karakter, Ustaz. Nun sewu ASS itu bahasa Inggris artinya nopo? Nun sewu ini pantat. ASS itu bahasa Inggris artinya pantat. Apa kira-kira jenengan member ketemu karo wong? Ora member to ben iki wong. Assalamualaikum itu minimal, minimal. Orang anak AS, WR, WB, orang anak. Adanya assalamualaikum, wis paling sedikit itu dah. Baru kemudian waalaikumsalam. Nah, ini untuk yang mengucapkan, yang menjawab bagaimana Ustaz? Kalau yang jawab itu dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menjawab minimal sama. Syukur-syukur lebih. Jadi kalau misalnya ada orang mengucapkan panjenengan assalamualaikum, minimal jenengan jawab apa? Waalaikumsalam. Itu minimal. Syukur-syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur-syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalilnya apa? Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 86. Surat An-Nisa ayat 86. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diucapkan salam kepada kalian, dikasih penghormatan sama orang, dikasih ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau yang sama. Berarti yang lebih dianjurkan yang mana? Yang lebih baik, ya. Assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Kalau SMS Ustaz ke pribadi Ustaz. Ya ada orang sekarang, kadang-kadang ada jamaah SMS tanya sama Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing takon ana wong 10 badannya. Panjenengan jangan dipikir SMS Ustaz itu, Ustaz itu orang jawab-jawab jadi pelit temen. Kadang-kadang itu matiin HP, buka HP, brrrr, masuk SMS sampai 200. Neka bayan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaznya tangannya bisa keriting. Para ulama kita mengatakan kalau SMS itu boleh dijawab dengan apa? Lisan. Jadi misalnya dia SMS assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh menjawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung jawab SMS-nya. Boleh. Tidak harus kita tulis apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijawab, bagus. Bagus kan, tidak apa-apa. Kalau panjenengan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagus. Tapi nak SMS yang ngatirong atus kepriwe. Ya. Waktunya buat yang lain, ya. Makanya kalau ada ustaz misalnya SMS ustaz, ustaz apa hukumnya ini panjang pertanyaannya. Karena ada orang pertanyaan itu sampai 2 SMS, 3 SMS gitu. Jawabannya hukumnya apa ustaz? Sama ustaznya dijawab BLH. BLH, apa BLH? Boleh. SMS wis telung SMS jawabannya kurang apa? Boleh. Ustaz, jeneng pelit temen. Ustaz tolong dong jelaskan dalilnya apanya. Gemas nyangkap takon dalil ku tukar SMS. Nyangkap takon dalil gue ketemu ya. Pernah saya dapat SMS ya, dapat SMS, Ustaz tolong dijelaskan iktikaf, caranya, adabnya, terus etikanya gimana? Astagfirullah. Kuwi takon buku jenenge ustaznya kon nulis buku dipindahkan meng SMS. Kalau SMS-nya pertanyaannya boleh tidak itu, bukan pertanyaannya gimana panjang gitu. Bukan pelit, ya, tapi waktu, ya, waktu. Kok gudur ngene sih? Salam. Tadi bicara masalah apa? Salam. Jadi kalau lewat SMS itu boleh dijawab dengan lisan. Makanya kalau tanya kepada orang yang kelihatan baik agamanya, taat kepada Allah, jenengan SMS kok enggak dijawab salamnya, berhusnuzon lah. Dia sudah jawab tapi dengan lisan. Ini beberapa etika, masih ada etika yang lainnya salam. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.